الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدوا به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون جماعة سوي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-51 dan setelahnya dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Atsumma idza ma waqa'a amantum bih." Wahai orang-orang musyrikin, wahai orang-orang kufar, apakah setelah datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa kalian, baru kalian mau beriman? Apakah nanti setelah azab itu datang baru kalian mau beriman? Di saat itu tidak ada manfaatnya iman kalian, karena iman pada saat itu namanya iman ittirari. Iman ittirari. Baik. Orang pasti mengimaninya. Sebelum datangnya azab, kalau Anda beriman, iman Anda diterima karena iman pada saat itu masih bernama iman ikhtiari namanya. Iman ikhtiari. Jadi, karena belum melihat, belum merasakan, belum mendengar langsung, belum dan seterusnya. Baik. Sebagian orang percaya, sebagian tidak percaya. Sebagian mengimani, sebagian tidak mau mengimani. Tapi ketika semua orang telah melihat, mendengar, merasakan, maka semua harus beriman. Barakallahu fiik. Yang beriman sebelumnya, disitulah imannya mendapatkan manfaat. Yang tidak mau beriman sebelumnya, pada saat itu baru dia mau beriman, imannya tidak bermanfaat untuknya. Maka Allah mengatakan, "Atsumma idza ma waqa'a amantum bi?" Apakah nanti setelah datangnya ada baru kalian mau beriman? Al-an. Baru sekarang kalian mau beriman. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun, padahal dulunya kalian minta untuk disegerakan. Menantang-nantang kapan datangnya azab itu. Ayo segerakan. Secepat mungkin, mari. Namanya menantang azab. Begitu datang azab, baru mereka mau beriman. Tsumma qila lil ladzina dzalamu dzuqu 'adzabal khuld. Kemudian dikatakanlah kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfasilitasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab, mengutus rasul, memberikan akal dan segala sesuatunya. Terang dan jelas jalan ini. Siapa yang menempuh jalan ini, ujungnya adalah surga. Siapa yang menempuh jalan ini, ujungnya adalah neraka. Maka siapa yang memilih untuknya kejelekan dan ujungnya adalah neraka, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia yang menganiaya dirinya. Dia yang memilih jalan itu. Barakallahu fiik. Oleh karena itu Allah SWT menafikan dari dirinya kezaliman. Wa ma zalamnahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menganiaya mereka, tapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka masing-masing. Baik. Adakah yang memaksa mereka untuk memilih jalan kejelekan yang ujungnya adalah neraka? Kan tidak ada yang memaksa. Barakallahu fikum. Demikian juga orang yang memilih jalan kebaikan dan ujungnya adalah surga, adakah yang memaksa mereka untuk melakukannya, menjalaninya? Kan tidak ada. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tidakkah kalian dibalas ganjari kecuali apa yang kalian usahakan? Itulah hasil usaha kalian. Barakallahu fiik. Hasil usaha kalian, apapun yang kalian lakukan, itulah usaha kalian. Dari keimanan, ketakwaan, amal saleh, atau justru kebalikannya, kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, atau kemunafikan. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tidakkah kalian dibalas ganjari kecuali apa yang kalian usahakan? Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang orang-orang musyrikin, tentang orang kufar yang masih menyangsikan akan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat itu, ahaqqun hu. Apakah betul-betul akan terjadi? Dengan alasan bahwa kita ini sudah mati, kita ini sudah menjadi tulang belulang yang rapuh, hancur sudah. Hancurnya jasad manusia ini bukan alasan untuk tidak dibangkitkannya manusia. Karena masalah kebangkitan sama seperti masalah penciptaan. Masalah kebangkitan sama seperti penciptaan awal pertama kali. Baik. Sebagaimana kita tidak memiliki keinginan, kehendak sama sekali dalam proses penciptaan. Iya. Adakah di antara manusia ini yang menginginkan dirinya untuk ada? Untuk tercipta? Kan tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun yang menginginkan dirinya untuk tercipta. Tahu-tahu sudah dilahirkan dia. Hidup dia. Bukan keinginan dia untuk ada. Kan demikian. Sama seperti itu pula. Ketika kita meyakini bahwa bukan kehendak kita untuk hadir di atas muka bumi ini, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kebangkitan pun demikian. Bukan kehendak kita. Mau atau tidak mau kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, sama seperti awal pertama kali pencipta. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan usulan kita, bukan maunya kita. Tapi maunya Allah Subhanahu wa taala, kita ada. Kita dicipta, maka kebangkitan pun demikian. Oleh karena itu banyak-banyak Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kebangkitan dengan cara mengingatkan awal pertama kali penciptaan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami menciptakan awal pertama kali, demikian pula kami apa? Kami membangkitkan, kami mengulangi, sekedar mengulangi kembali. Sebagaimana kalian tidak memiliki apa-apa di dalam masalah penciptaan awal pertama kali, demikian juga kebangkitan. Mau atau tidak mau, barakallahu fikum, Anda akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Wa istambi'una ka haqqun hu. Mereka minta jawaban, bertanya kepada engkau wahai Muhammad, haqqun hu. Baik. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakan wahai Rasul, bala. Wa rabbi. Allah merintahkan Rasulnya untuk bersumpah. Barakallahu fikum. Untuk meyakinkan mereka bahwa yang namanya hari kiamat ada. Baik. Wallahul musta'an. Wa yastanbi'unaka haqqun hu. Qul i wa rabbi. Ini ada di tiga ayat yang mirip-mirip. Barakallahu fikum, yang Allah perintahkan Rasulnya untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan bahwa yang namanya hari kiamat pasti ada. Qul i wa rabbi, katakan i wa rabbi, iya demi Rabbku. Barakallahu fikum, innahu la haqq, sesungguhnya hari kiamat itu benar adanya. Hari kiamat itu benar adanya. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mampu untuk mengelakkan diri daripadanya. Barakallahu. Baik. Wa ma antum bimu'jizin. Mau tidak mau orang akan masuk ke alam ini, alam akhirat. Walau anna li kulli nafsin zalamat. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-54. Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi. Seandainya setiap orang yang ada di atas muka bumi ini yang zalim, yang kafir, yang musyrik. Barakallahu fikum. Dia memiliki apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Baik. Dia memiliki apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Ini setiap orang kafir, setiap orang musyrik memiliki dunia dan seisinya. Misalnya, berarti dunia dan seisinya banyak sekali ceritanya, karena banyak sekali orang kafir. Laftadat bih, niscaya dia akan mau menyerahkan dunia dan seisinya sebagai tebusan untuk dirinya dari api neraka. Barakallahu fikum. Sebenarnya dalam hadis yang sahih, ketika seorang musyrik dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, seandainya engkau pemilik bumi dan seisinya, apakah engkau mau menyerahkannya, menebus dirimu dari azab api neraka? Yani, engkau pemilik bumi dan seisinya. Tentunya dia adalah orang yang paling kaya, karena bumi dan kekayaannya luar biasa. Maukah engkau menebus dirimu dengan menyerahkan dunia dan seisinya ini, menebus diri dari azab api neraka? Oh, sesegera mungkin dia mengatakan iya ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad aradtu minka ahwana min dhalik. Sungguh aku menginginkan dari engkau di dunia dulunya lebih mudah dari itu. Lebih mudah dari itu. Aku hanya meminta dari engkau untuk menyembah aku dan tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun. Cuma itu. Kan mudah. Sementara untuk mencari dan mengejar dunia ini, barakallahu fikum, habis waktu, barakallahu fikum, waktu, umur, tenaga dan segala sesuatunya, berapa yang bisa kita peroleh dan menjadi milik kita di dunia ini? Berapa? Barakallahu fikum. Tanah yang begitu luas, barakallahu fikum, berapa yang menjadi milik kita? Ya cuma satu tekaplingan, terkadang tekaplingan untuk rumah kita paling, Bahkan sebagian orang tidak memiliki sepenggal tanah sekalipun, tidak ada. Cuma sewa kos-kosan sana, kos-kosan sini, kontrak sana, kontrak sini. Tidak ada tanah yang dia miliki. Barakallahu fikum. Apalagi untuk dikatakan hektaran, ratusan hektar, puluhan hektar tanah dia milik dia. Emas misalnya. Emas. Berapa banyak emas yang bisa dia kumpulkan dalam hidup dia? Habis waktu, habis umur, habis tenaga. Berapa? Berapa yang bisa kita kumpulkan dari dunia ini sepanjang hidup kita? Yang menjadi milik kita. Berapa? Begitu susahnya. Barakallahu fiik. Mengejar dunia ini. Sekaya apapun orang, barakallahu fiik, dia tidak bisa memiliki dunia ini. Walaupun harta bendanya kalau bisa dikatakan terhitung triliunan, kan ada orang-orang hartanya triliunan, sekian ratus triliun, sekian ribu triliun misalnya, pokoknya banyak sekali duitnya. Tidak bisa dikatakan bahwa dia telah memiliki sekian persen dari dunia ini sebagai milik dia, apalagi untuk dikatakan memiliki seluruhnya. Barakallahu fikum. Nah, seandainya pun dia memiliki seluruhnya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebus dirinya dari azab api neraka, dia akan mau menyerahkannya. Maka diingatkan sebelum masuk ke alam akhirat bahwa Allah menginginkan dari umat manusia ini sesuatu yang sangat mudah. Laqad aradtu minka ahwana min dalik. Sungguh aku telah menginginkan dari dirimu sesuatu yang lebih mudah dari itu. Engkau menyembah aku dan tidak mempersekutukan aku. Semua orang bisa melakukannya, cuma tidak mau. Barakallahu. Karena demikian. Tapi lebih memilih kekufuran, memilih kesyirikan, memilih kemunafikan, memilih kemaksiatan. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ard. Seandainya orang-orang zalim ini memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan dihadapkan nanti di hari akhirat ke neraka, maka dia pun mau untuk menyerahkan dunia yang dia miliki dengan segala apa yang ada di dalamnya untuk menebus dirinya dari azab. Wa asharrun nadama talamma ra'ul azab. Wa asharrun nadama talamma ra'ul azab. Maka orang-orang pada saat itu pun berusaha menyembunyikan penyesalannya nanti di hari kiamat, ketika mereka telah melihat apa azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah. Wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Dan ditetapkan di antara mereka semua perkara-perkara dengan keadilan. Barakallahu fikum. Allah senantiasa menyebut keadilan-keadilan. Karena Allah tidak pernah menganiaya siapapun. Orang itu sendiri yang menganiaya dirinya masing-masing. Wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Ditetapkan perkara mereka dengan keadilan dan mereka sama sekali tidak dizalimi, tidak dianiaya. Barakallahu fikum. Apa yang didapatkan? Ya itulah hasil usaha. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaki. Itulah usaha. Setiap manusia telah berusaha. Hatta bersantai-santai, leha-leha, tidak mau repot-repot. Itulah usaha dia. ada yang semangat, ada yang kerja keras, ada yang berusaha sekuat kemampuan dia. Itulah usaha dia. Setiap orang, apapun dan bagaimanapun, dia telah berusaha. Barakallahu fikum. Dia telah berusaha. Dan dialah yang akan mendapatkan hasil usahanya sendiri. Ini barakallahu fikum. Tentang masalah. Barakallahu fikum. Tentang azab ketika datang dan orang baru mau beriman, maka tidak ada lagi manfaat iman yang muncul pada saat itu. Kemudian kondisi orang-orang kafir yang mempertanyakan nih, tentang hari kiamat, bahwa adakah hari kiamat itu, kapan hari kiamat itu. Ketidaktahuan kita bukan menjadi penghalang untuk datangnya hari kiamat. Barakallahu fiikum. Ketidaktahuan kita bukan menjadi penghalang untuk ditegakkannya hari kiamat. Demikian juga barakallahu fikum tentang hancur lumatnya jasad kita terurai di muka bumi ini, bukan penghalang untuk dibangkitkannya kembali manusia ini yang sudah ada. Dari sesuatu yang tidak ada sekalipun mampu, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan, ya, apalagi cuma sekedar mengulang kembali. Barakallahu fikum. Manusia sebelum dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan lam yakun syai'an madzkura. Tidak pernah bisa disebut apa-apa dan siapa-siapa. Ya kan? Kita ini sebelum kita lahir di atas muka bumi ini, enggak ada orang menyebut kita. Kita enggak ada. Jadi, kita tidak bisa disebut sesuatu. Lam yakun syai'an madzkura. Enggak ada pokoknya. Nanti istri kita lahir misalnya, nanti istri kita mengandung dan melahirkan anak kita, baru kita katakan si bulan ada. Lah sebelumnya enggak ada kan? Barakallahu fikum. Allah yang menciptakannya. Maka demikian pula kebangkitan. Masya Allah. Kemudian Allah SWT mengingatkan kita tentang masalah orang kafir nantinya, seandainya mereka memiliki harta benda sebanyak dunia dan seisinya, dan dia telah melihat adab Allah SWT di hari kiamat, maka dia mau dan akan rela dia untuk menyerahkan dunia dan seisinya untuk dia dibebaskan dari api neraka. Di saat-saat tidak ada manfaatnya apapun. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Seandainya pun dia memiliki segala sesuatunya, dunia bahkan lebih dari dunia, kemudian dia mau menebus dirinya, tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Tidak ada manfaatnya harta benda pada saat itu. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Anak-anak pun juga tidak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kalbu yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dari kebid'ahan, selamat dari maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.